sama saja. Wahai kawanku kaum lelaki, ya, coba dengar nasihatku ini, ya. Apabila mau mencari istri, ya, hendaklah anda berhati-hati, ya. Jangan memilih karena cantik wajahnya. Cantik wajahnya.